Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Pada malam hari ini saya berencana menyampaikan materi tentang akhlak para pemenang. Jadi kalau ingin menjadi para pemenang atau kaum pemenang di champion itu harus punya karakternya sendiri. Mau terima materi ini atau yang lain? Ini aja. Karena memang orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat acara qiyamku seperti ini adalah insyaallah orang-orang berbakat menjadi pemenang yang memenangkan Islam insyaallah. Sebab kalau bukan orang-orang yang berani berpisah dengan kasurnya, agak berat diajak berjuang memang. Tadi siang, memang hari ini agak full saya jadi agak lelah, tetapi mudah-mudahan bisa jadi pemenang. Ada video sekilas yang tadi siang saya perlihatkan ke anak-anak di Kigen yang mungkin sebagian dari kita ini belum lihat, tetapi sekilas saja saya ingin perlihatkan supaya tahu di mana posisinya. Dan malam hari ini karena ini kebanyakan lebih advance jadi materinya, ini hanya sekedar saya perlihatkan videonya supaya faham. Baru kita bicara tentang akhlak pemenang. Awal penciptaan dunia, lalu kemudian asal muasal sejarah manusia, dan di sini sih saya akan menyampaikan tentang pembodohan umat manusia dan di mana posisi kita. Bahasa Malaysia, jadi saya kutip. Kecuali iblis. dia sombong dan merasa bahwa manusia tetap akan melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, walaupun sudah diajarkan mengenai nama-nama oleh Tuhannya. Ini sebuah senjata alam bawah sadar iblis. Jadi di kitab protokoler, kalau ingin jadi orang menang, Anda cukup baca dua buku di dunia ini. Kalau mau jadi orang hebat di dunia ini, cukup baca dua buku awalnya. Satu, baca buku Tuhan. Dua, baca buku iblis. Apa itu buku Tuhan? Al-Quran. Jadi orang yang gak sungguh-sungguh baca Quran, gak bisa jadi orang hebat di muka bumi, ini. Kalau cuma suka baca BBM, baca internet, baca buku yang dibeli mahal-mahal itu, gak pernah bisa pinter. Walaupun ditelan satu buku perpustakaan itu, kalau belum baca buku Tuhan, gak akan pinter, gak akan hebat. Sepakat? Itu caranya kalau jadi pemenang. Yang kedua, kalau ingin tahu bagaimana strategi jahat dunia, baca buku iblis. Walaupun rahasia bagaimana menumbangkan iblis sudah ada di buku Tuhan semua. Jadi ini saya keluarkan ilmu-ilmu kedikjayaan sementara ini begitu. Ini rumus berpikir. Kalau ingin jadi orang hebat, ingin jadi pemenang, cara berpikirnya begitu. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau pintar, baca buku apa? Buku Tuhan. Mau tahu kejahatan yang terjadi di dunia, baca buku siapa? Buku iblis. Apa itu buku iblis? Protokoler. Protokolat Yahudi. Jadi notulen rapatnya belasan orang Illuminati yang diinspirasi oleh iblis bagaimana cara merusak dunia. Dan sebagiannya sudah diterjemahkan oleh Yayasan Henry Ford. Di antara isinya, jangan takut berbisnis jorok, berbisnis mesum, karena semua manusia suka yang jorok. Sebegitunya. Orang kotor, orang suci, suka yang jorok. Dia bisa memanfaatkan alam bawah sadar manusia. Dan dia sampai ilmu yang paling tinggi, ilmu iblis itu yang paling tinggi itu ini. Coba perhatikan baik-baik, ilmu iblis yang paling tinggi itu adalah bagaimana orang-orang yang sudah diajarkan oleh Allah, ilmu Allah, itu tetap melakukan kerusakan di muka bumi, dan pertumpahan darah. Ini saja sebetulnya. Ini kan kasus antara Adam dan iblis. Jadi, ini karena tadi saya tanya, mau materi ini enggak? Mau kan? Mau jadi pemenang? Mau. Jadi mikirnya harus yang mentok-mentok. Mikirnya harus yang mentok-mentok gitu, yang tinggi-tinggi. Cara berpikirnya. Tapi sebelum saya berlanjut, setelah ini mau khatamkan enggak baca buku Tuhan? Sampai paham. Harus tuntas. Makanya harus ikut tadabur dan sabar. Kita Kamis pagi bertahun-tahun baru ayat berapa itu? Tidak apa-apa. Nabi Muhammad butuh 23 tahun. Kita baru berapa tahun? Dokter Erni. Baru 2 tahunan lah ya. 3 tahunan lah ya. Tidak apa-apa, Nabi Muhammad berapa? Siap belajar sampai 23 tahun? Benar. Jadi kalau mau jadi pemenang harus begitu berpikirnya. Dan Anda perlu tahu bahwa sepanjang Anda belajar ilmu Tuhan itu, dia enggak akan berhenti ini. Inilah ilmu yang awalnya Allah ajarkan kepada Adam kan, wa'allama Adam al-asma'a kulla summa aradu malal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula. Terus saya kira sebagian besar sudah baca di surat Al-Baqarah ini. Dan cita-cita iblis adalah bagaimana manusia walaupun sudah diajarkan ilmu oleh Tuhannya sekalipun, dia melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Kalau gak bisa bapaknya, anaknya. Itulah terjadi pada Qabil dan Habil. Udah jelas? Jadi gak perlu baca buku Iblis sekarang, tapi rahasianya sudah dibongkar semua di dalam Al-Quran. Dan bagaimana cara menaklukkannya pun sudah dibongkar juga di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang ingin menjadi kaum pemenang harus serius baca bukunya. Buku siapa? Ngomong-ngomong udah sampai mana bacanya? Baik. Siap jadi pemenang? Lembek. Siap jadi pemenang? Siap bangkit jadi pemenang? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, ini mukaddimah. Sebetulnya mukaddimahnya udah berat, dan sebetulnya kalau mau dipikirin udah selesai materinya ini. Sebab inilah ekstrak materinya. Tapi kadang kurang mantap kalau belum memahami suasananya. Karena itulah iblis kemudian enggan sujud dan telah berikrar sehingga hari kiamat untuk membuktikan bahwa manusia tetap akan merusak bumi dan menumpahkan darah walaupun telah mengetahui akan nama-nama tersebut. Sejarah kemajuan tamadun itu, kemajuan itu dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia madani, bahasa Arabnya tamadun. Saya tanya sama Anda tentang, coba gambarkan di benak manusia purba. Manusia purba, bajunya gimana? Celananya gimana? Rambutnya gimana? Tangannya bawa apa? Siapa yang gambarin seperti itu? Kenapa pada sepakat seperti itu? Gara-gara nggak baca kitab Tuhan, jadi dibohongin. Manusia paling cakep sedunia yang pertama adalah Hawa. Kalian ini kecantikannya sisa-sisa semua. Allah turunkan satu ketampanan di dunia ini. Separuhnya dibagi ke seluruh manusia dan separuhnya untuk Yusuf sendirian. Bisa-bisanya kau bilang kalau orang dulu tuh kayak monyet. Berarti sejarah monyet yang kalian baca. Wahai kaum pemenang, baca buku Tuhan, maka kau akan dicerdaskan. Apa ya orang dulu tidak pandai berbahasa? Seperti kera begitu. Mereka sangat cerdas. Dibina itu dibangun oleh Nabi Adam. Jadi sejak awal umat masa lalu itu sebetulnya sudah pintar. Lebih hebat dari kita. Kita aja yang norak telepon pakai handphone. Nabi Ibrahim tidak cukup naik gunung, orang seluruh dunia datang ke Ka'bah. Sekali panggil, setiap tahun datang ke sana. Orang sekarang norak mau ke Mars saja pakai Apollo. Nabi Muhammad tembus 7 lapis langit tidak pakai apa-apa. Sampai ke Sidratul Muntaha. Bisa-bisanya kita bilang kalau orang dulu itu bodoh. Siapa yang mengajar Nabi Adam? Siapa gurunya Nabi Adam? Hebat enggak? Sejenius siapa di dunia ini? Enggak ada. Kalau Allah yang ngajar, kira-kira seperti apa itu hebatnya? Apa yang Allah ajarkan kepada Adam? Semua file tentang dunia langsung ditaruh di chipnya Adam, selesai. Enggak perlu lagi ini, ibu, budi. Enggak. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Hebat enggak Adam? Cuma monyet yang suka dengan sejarah yang dibuat oleh monyet. Apakah seperti ini dulu zamannya Adam? Nabi Nuh sudah hebat membuat perahu. Ini Arab Nabatean, ini Fir'aun dan seterusnya. Ini di Taif, ini sama dengan ini. Nabatean dan setelah itu di Taif juga mereka bikin gunung apa, memahat gunung. Kaum Ad. Ini artefak masa lalu menggambarkan tentang kemajuan bangsa Babilonia. Sebetulnya yang ditemukan oleh si Darwin itu fosil apa sih? dulu deh. Jadi saya ingin memperlihatkan tadi fosil kaum Ad. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر اني كومات كو bisa monyet yang ditemukan sama dia itu والليل اذا ينس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ini tengkoraknya doang itu. التي لم يخلق مثلها في البلاد ini fosil kaum Ad. Mereka raksasa dan tidak ada lagi manusia sehebat kaum Ad setelah itu. Jadi orang sama pala itu sudah sama itu. Giant. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِ ini bangunan mereka yang buat ini cuma 900 ton saja beratnya ini salah satu tiang bangunan mereka ini orang nih lagi berdiri di sini ini kalau anda berdiri sebesar ini kira-kira ini juga orang di sini. Jadi kira-kira orang dulu itu kayak monyet enggak ya? Rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad. Ya, suku Arab dulu namanya suku Amalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buatan mereka dulu ini. Peradaban mereka jauh lebih hebat. Ini gunung mereka pahat. Satu batu batanya paling cuma 60 ton beratnya. Gimana mengangkatnya itu? Orang dulu sudah bisa bikin piramid seperti ini. Itu ilmu aritmatiknya, geometrinya. Ashaddu minna quwwah. Ini salah satu karya mereka. Alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahasatin linudhiqahum 'adhaban. means Giza ini. Ada banyak spins. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalamnya. Baik. Jadi orang dulu pintar gak kira-kira? Terus yang kayak monyet itu siapa ya? Tapi saya tanya tadi manusia purba begitu katanya. Artinya begitu dalamnya bekasnya. Sampai kalah bawah sadar. Itu gara-gara nonton film Flintstone. Gara-gara tertipu sama film dinosaurus gitu kan. Jadi orang dulu juga sudah bisa menggunakan tenaga listrik itu. Gambar apa ini? Siapa yang ngajarin zaman batu kita dulu di sekolah itu? Saya dulu disuruh tahajud sama ibu saya supaya lulus pelajaran sejarah. Gak taunya pelajaran bohong juga, pelajaran salah. Istilah-istilah yang mereka buat itu semua adalah kebohongan. Ini setan ini semua. Monyet berubah wujud jadi setan. Seperti ini bentuknya. Nah, ini orang tua dia. Mungkin fosil yang diolah oleh Darwin itu mungkin monyet sebelum ada manusia kali ya. Atau Bani Israel yang dikutuk jadi monyet, jadi kera pada hari Sabat di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kok bisa sampai jadi kurikulum di Indonesia, gimana ceritanya ya? Bukan cuma itu. Teroris juga istilah yang mereka buat sendiri. Dia bikin isu teroris, dia pula yang ketakutan. Coba deh, orang-orang anti teror di Indonesia ini dia sendiri yang ketakutan. Itu ketua BNPT kalau lagi nginep di hotel itu dia pasang anti gegana, ada 10 orang densus. Dia sendiri yang capek ngurus dirinya sendiri. Padahal dia bikin hantu sendiri. Jadi kalau mau pinter, mau jadi pemenang, mau contoh orang-orang sukses, contoh siapa? Para nabi. Ini contoh orang-orang sukses di dunia. Anda mau nyontoh siapa di dunia ini? Pernah baca buku Rich Dad Poor Dad? Siapa namanya? Robert Kiyosaki. Bangkrut sekarang. Bayar utang aja gak bisa. Padahal dia menjadi konsultan finance seluruh dunia. Dan selalu duduk bersama orang-orang kaya dunia sekarang. Bangkrut. Siapa sih yang paling pernah kuat di dunia ini? Semua Allah hancurkan. Ada orang-orang sukses yang harus kita contoh. Ada pemenang-pemenang sejati yang namanya akan abadi. Dan kita adalah orang-orang yang selalu menang jika mencontoh mereka. Siapa dia? Para nabi dan rasul. Dan kita tidak akan dibohongi kalau kita mengikuti jalan hidup mereka. Tidak akan sesat selamanya. Siap jadi pemenang? Jadi Al-Quran menggunakan barometer cerita Qisas Al-Anbiya untuk mengukur sejarah dan antropologi kemanusiaan. Lihat, Nabi Sulaiman jalannya itu di istananya emas semua. Ratu Bilqis ketika dibikinkan istana, sampai tersingkap betisnya kan, ketika masuk ke istana dikira laut itu saking beningnya lantainya. Siapa di dunia ini yang pernah bisa bikin istana sebening itu lantainya? Orang dulu, orang purba. Nabi Musa. Nabi Musa gak perlu banyak orang, sendiri di belah lautan sendiri. Hanya modal tongkat dicelupin dikit gitu. Cuma dicelupin doang. Orang sekarang capek dia bikin bendungan kiri kanan. Lalu dia gali pakai arak macam-macam gitu kan. Nabi Musa celupin tongkat doang dikit. Hebat mana orang dulu sama orang sekarang? Nabi Nuh sudah bisa bikin perahu masa itu. Padahal hujan dari langit, tsunami dari laut, mata air tumpah dari sumur-sumur dan sungai-sungai. Semua air mengamuk di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa lolos. Tumbang semuanya. Kecuali perahu buatan. Lihat ketika terjadi tsunami di Jepang, terjadi tsunami di Aceh, gimana nasib perahu-perahu itu? Itu perahu buatan Nabi Nuh. Didesain sedemikian rupa, kalau mau Anda pelajari. Dan itu sampai sekarang, kayunya masih kuat. Itu. Jadi hebatan mana orang dulu sama orang sekarang? Jadi mau belajar sama siapa kalau jadi pemenang? Para Nabi dan Rasul. Sekelip bukan kelilipan, yang sekejap maksudnya. Ali Imran 137. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سما قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Sistem di dunia ini adalah sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi kalau kita tidak serius menapaktilasi jejak hidup para rasul, kita hanya berada pada golongan kaum pendusta. Jadi di dunia ini cuma ada dua kelompok besar manusia, dan dua kelompok ini perang abadi, perang azali. Sebelum kita lahir, iblis sudah ada enggak? Sudah ada. Sebelum kita lahir, apakah iblis sudah memusuhi kita? Sudah. Jadi yang namanya perang, itu sebetulnya sebelum kita lahir sudah harus niat perang. Karena musuh sudah memerangi kita sebelum kita jadi peperangan azali. Azali itu artinya kekal dari sebelumnya, abadi itu kekal setelahnya. Siap perang? Orang yang maunya damai aja, sejuk aja, sama iblis, oh laki-laki toleran aja, gila dia. Gak bisa. Di dunia ini ada yang gak pernah damai selamanya. Pengikut para nabi dan rasul, dan pengikut setan iblis ini, selamanya tidak akan pernah bisa dipertemukan. Atas nama demokrasi, atas nama toleransi, atas nama undang-undang, keputusan hakim sekalipun bahwa aliran sesat dianggap mazhab biasa, gak berguna itu semua. Jadi Anda harus konsisten mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul. Kalau Allah bilang ini haram, apapun ketok palu keputusan hakim, sekalipun 17 kali hakim ketok palu, yang haram dibilang halal, gak akan pernah bisa berubah. Itu prinsip hidup. Kalau Allah bilang ini salah, sekalipun anggota dewan sudah bilang ini adalah sah sebagai undang-undang negara, jangan pernah ikuti. Ini maksudnya bukan di Indonesia, di sana. Kalau mau selamat dan jadi pemenang, kalau tidak hancur hidup ini. Lihat, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi. Dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Allah tidak musnahkan dunia ini karena kita gagal membangun ekonomi atau kekuasaan politik. Atau kita gagal membangun umran, pembangunan materi. Dunia ini, bangsa ini, negeri ini dimusnahkan oleh Allah karena mereka ingkar kepada Allah dan menyimpang dari rasul-rasul yang telah diutus. Selamanya dunia begitu. Di dunia ini selamanya seperti itu. Baik, saya kira ini penting untuk pembentukan mindset. Di dunia ini tidak pernah berubah. Makanya kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, supaya kita selamat dari penyembahan terhadap manusia, sistem manusia, aturan manusia, undang-undang manusia. Baca banyak-banyak surah An-Nas agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan yang manusia. Itu kaum pemenang. Tidak akan pernah berubah dari Allah dan Rasulnya. Ini dosisnya agak lebih tinggi. Tadi Kigen gak dikasih yang ini. Karena di sini sudah lebih advance insya Allah. Lanjut. Saya kalau lagi gini langsung gerah, padahal ada AC di sana. Orang lalu bukanlah orang gua yang hanya tahu makan dan tidur. Seperti ini mereka gambarkan, sesat itu. Tetapi mereka adalah sudah membangun sebuah kemajuan yang begitu hebat. Bahkan mungkin kecanggihan mereka lebih hebat daripada kita pada hari ini. Tapi karena kekufuran sebagian daripada mereka kepada Allah, maka kehebatan kemajuan mereka telah dihancurkan dalam hanya satu malam saja. Sehingga kita menyangka mereka ini adalah orang-orang zaman batu yang tidak pernah mencipta apa-apa. Jadi mereka membangun peradaban itu seperti Fir'aun, membangun peradaban berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Tapi diselesaikan hanya dalam sesaat. Begitu juga kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Sodom, Ashabul Aikah, dan seterusnya. Hanya dalam satu malam selesai. Jadi kalau ingin benar ilmu sejarah, baca kisah para nabi di dalam Al-Quran, bukan buku cerita. Baca kisah-kisah nabi berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi lihat, jangka masa dalam sejarah manusia ditandai mengikuti nabi-nabi yang diutus. Dan apabila nabi yang terakhir telah diutus, maka ini juga bermakna bahwa sejarah sudah sampai fase akhir. Nabi Muhammad, nabi apa? Jadi kita adalah fase terakhir. Dekat apa sekarang? Kiamat. Jarak nabi kita meninggal dengan kita dekat atau jauh? Berarti kita udah pada posisi mana ini? Udah di akhir, akhirnya akhir. Nah sekarang pertanyaannya. Lihat-lihat positioning. Positioning. Ini orang cerdas, faham medan. Ya, faham medan. Supaya dia tahu bekal apa yang harus dia miliki. Kalau sekarang Anda akan pergi ke kutub utara, baju apa yang Anda bawa? Makanan apa yang Anda siapkan? Kalau sekarang Anda akan saya ajak kita pergi ke Gurun Sahara. Oke, baju apa yang Anda bawa? Selimut tebal gitu. Gila. Tapi kadang-kadang dingin juga malamnya di sana. Apa bekal yang Anda bawa? Dan seterusnya. Nah sekarang coba lihat. Seandainya kita hidup di masa Nabi, di mana Islam jaya, mungkin kita akan kagum pada Islam, tapi seandainya Anda hidup di masa periode Mekah, kira-kira bagaimana sikap Anda kepada Nabi seharusnya? Saya yakin banyak orang cinta sama Nabi, senang sama Nabi ketika periode Madinah, ketika suasana aman, aset banyak. Tapi di periode Mekah, banyak gak yang setia sama Nabi? Seandainya Anda ditakdirkan hidup di periode Mekah, harusnya bagaimana posisi imannya kepada Nabi? Positioning. Nah sekarang, kita nih hidup di akhir zaman, kira-kira bagaimana bentuk agama di akhir zaman ini? Kacau. Bagaimana gambaran kehidupan sosial di akhir zaman seperti ini? Kacau. Digambarkan dalam hadis, tanda-tanda kiamat itu akan terjadi diantaranya antaridal amatu rabbataha. Ibu akan melahirkan majikannya. Ada gak sekarang? Banyak. Banyak, dan itu akan masuk ke Indonesia. Anak bayi ditaruh daycare, orang tua taruh di panti jompo. Banyak. Di akhir zaman, konon nanti, saking maraknya perzinahan, orang paling sopan di masa itu adalah kalau melihat orang berzina di depannya, lalu jalannya terhalangi, maaf, berzina di pinggir situ aja ya, saya mau lewat gitu. Banyak gak kayak begitu sekarang? Banyak. Itu Novi yang pakai narkoba, keluar hanya pakaian dalam, dalam ruang lingkup kehidupan seperti itu. Sekarang nih banyak, keluar deh ini malam minggu seperti ini. Tapi gak usah lah ya, di sini aja. Banyak kayak gitu, geser dong, gue gak dapat tempat nih, lu enak aja lu berdua-duaan. Udah seperti hewan manusia itu. Yang namanya dabah, hewan bisa berbicara, ya sekarang sudah banyak. Tinggal nunggu yang aslinya, itu tanda kiamat besar. Khurujud dabah. Yang namanya hewan melata bisa ngomong kayak manusia, sekarang ini sudah ada sesungguhnya dalam bentuk filosofi. Tinggal dalam bentuk yang nyata saja. Jadi kalau sudah sadar bahwa kita sekarang berada jauh pada periode kenabian, sementara kehidupan sosial begini hancur, apa yang harusnya kita lakukan? Ketika agama menjadi kacau, siapa yang kita ikuti? apa yang harusnya kita baca, kebenaran mana yang harus kita jadikan sebagai pegangan, sistem nilai apa yang harus kita anut. Sebab ini zaman lebih kacau daripada masa periode Makkah ini sekarang ini. Mau tidak mau kita harus baca selalu bukunya Tuhan itu, Al-Quranul, mau tidak mau. Kalau tidak, kita akan terus dibodohi. Nah, sadar posisinya? Jelas. Ini isma-isma berhala-berhala digambarkan di dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat yang sahih. Belum akan terjadi kiamat sebelum manusia menyembah berhala. Sekarang udah banyak manusia menyembah berhala. Cuma berhalanya berubah, bukan lagi patung-patung. Uang, kekuasaan, ini sudah jadi berhala lagi. Jadi bagaimana seharusnya kita beragama pada situasi seperti ini? Siapa yang harus kita ikuti? Pegangan kebenaran apa yang harus kita jadikan sebagai pegangan? Ini prinsip berpikir kaum pemenang dan orang-orang yang akan selamat, dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan perlindungannya. Ihdinas siratal, itulah makanya jangan pernah lepas. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, tunjukkanlah hamba ke jalan yang lurus. Ya Allah, banyak kesesatan di sekeliling kita ini. Fase ini adalah begitu penting bagi makhluk yang bernama iblis. Ini periodenya dia sekarang. Lagi panen-panennya sekarang ini iblis itu. Ini iblis lagi kampanye besar-besaran. Ini musim kampanyenya iblis dan banyak konstituen iblis sekarang yang terpedaya. Lihat hadisnya. Karena iblis sudah berjanji kepada Tuhannya sejak awal sejarah manusia untuk membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang akan merusak bumi dan saling menumpahkan darah. Ini senjata iblis. Ini yang iblis mau di muka bumi ini. Seperti yang diinformasikan oleh malaikat, qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini crack. Kalau orang-orang yang berpikir mendalam, bertadabur itu, justru di sini ternyata yang menjadi capaian, output daripada pekerjaan iblis itu. Sebab ini yang Allah ajarkan kepada Adam, dan ini ilmunya manusia sesungguhnya, yang ilmu ini pula yang akan dirusak oleh iblis. Dirusak manusia, dan kerusakan besar di dalam Al-Quran itu bukan kerusakan materi. Greenpeace, penyembah alam. Kerusakan terbesar. وَيَدَكِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Kepada para perusak akidah yang melakukan kerusakan besar di muka bumi ini, kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian lakukan kerusakan, mereka justru berbalik mengatakan, إِنَّمَا نَحْنُ Muslimun. Salah, justru kami yang sedang membangun peradaban. Apa kata calon komisioner HAM, si homoseks itu? Harus ada penodaan agama di Indonesia, itu penting dan bagus bagi orang yang beragama. Supaya orang-orang ini tidak sombong merasa paling benar sendiri. Homoseks itu harus ada, sebab bukan kemauan dia, kemauan Tuhan. Rusak, sudah jungkir balik. Saya ditanya oleh wartawan, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang fit and proper test, dan salah satunya dari komisioner HAM ini adalah orang homoseks. Saya bilang, kalau sampai lulus, berarti orang-orang yang memfit and proper testnya itu orang sakit. Kenapa Ustaz bilang begitu? Kata mereka, homoseks, lesbian itu normal. Kalau orang sakit menilai orang sakit, ya normal. Kalau orang sehat mengatakan dia orang sakit. Lalu binatang aja gak mau ngelakuin itu. Coba deh taruh 2 ayam jantan di situ. Mau melakukan seperti yang dia lakukan? Enggak, binatang pun menganggap itu adalah penyimpangan seksual. Binatang saja bilang begitu. Saya nggak pernah dengar sih, tetapi kalau Anda bertanya dengan Sulaiman dan Sulaiman kemudian berbicara dengan semut, pasti bisa mengatakan iya. Kalau Anda bertanya kepada Nabi Daud yang bisa berbicara dengan burung, dan saya kira Al-Quran sudah menjelaskan semuanya dibuat berpasang-pasangan. Cuma orang sakit yang mengatakan itu. Tapi ini zaman sakit memang. Penistaan agama dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Sekarang, menurut hadis, berdasarkan hadis, zaman umat Nabi Muhammad itu dibagi menjadi 5 bagian. 5 fase. Ini umat Muhammad kalau masih percaya. Masih percaya dengan doktrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau berpegang kepada ini, lihat. Jangan nonton, jangan percaya sama TV, jangan percaya sama koran, jangan percaya sama prediksi pengamat yang tidak kembali kepada Al-Quran. Jangan percaya kepada tokoh nasional sekalipun, tokoh agama sekalipun, kalau enggak memprediksi sejarah berdasarkan Quran dan hadis. Kacau kita ini. Masalah Syria misalnya. Sampai sekarang, pemimpin nasional di dunia ini, tokoh-tokoh Islam dunia pun gamang, galau kalau tidak baca sejarah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bingung memilih Bashar Assad atau pasukan pembebasan. Kalau Anda pilih mana? Menolong siapa? Koran-koran Islam di Indonesia sering mengangkat bahwa kaum pembebas adalah kaum teroris pemberontak. Itu koran Islam. Tokoh Islam Indonesia pun galau. Bela siapa? Hanya gara-gara Iran, Cina, dan Rusia bersatu. Ini kalau enggak kembali kepada Quran dan As-Sunnah, kacau hidup ini. Lanjut. Lima masa. Pertama, masa kenabian. Ada di tengah-tengah kalian. Adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah masa kemudian kenabian datanglah masa khilafah. Selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Khilafah ala minhajin nubuwah. Adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Fahami fase ini. Selanjutnya adalah masa kerajaan yang menggigit. Adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Fase keempat akan muncul di kalangan umat Muhammad itu, masa kerajaan menyombong, mulkan jabarian. Adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah itu, fase kelima dari umat Muhammad ini adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW diam. Oke, jadi fase kehidupan sosial umat Muhammad itu ada berapa? 5. 1 fase kenabian, 2 masa, yang ketiga masa kerajaan yang menggigit, dan keempat menyombong, dan yang kelima khilafah Islamnya. Lihat. Fase kenabian sudah lewat. Masa khulafaur rasyidin yang kedua sudah lewat. Masa kerajaan yang menggigit juga sudah lewat. Siapa itu? Dari zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Utsmaniyah. Ketika raja-raja Islam yang sombong kemudian menghancurkan umatnya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini pernah terjadi dan khilafah Islamnya runtuh. Ini sudah berlalu. Kalau yang suka sejarah pasti paham ini. Ya sudah lewat. Udah jam 12 kurang seperempat. Sampai jam berapa sih? Hah? Anda terus, tapi besok saya 6 jam harus berdiri. Hari ini pun tepar betul. Pagi, siang, sore. Semangat. Allahu Akbar, hari Senin tiba-tiba meninggal nanti ya. Ini yang menyusun jadwalnya kejam sekali, enggak mau tahu dia. Nah, setelah ini saya harus koreksi semuanya ini. Ini pembantaian kemanusiaan ini semua. Kemudian datanglah pula zaman dunia diperintah oleh pemerintah yang sombong dan merajalela. Mulkan Jabarian. Ini sekarang. Zaman itu adalah zaman sekarang, zaman keempat. Kemudian setelah berlalunya fase keempat, akan datang pula fase kelima. Apa itu fase kelima? Dunia akan kembali diperintah mengikuti cara Nabi berdasarkan syariat Islam ketika datang Imam Mahdi. Di fase kelima. Turunnya Isa Al-Masih. Setelah itu tinggal menunggu kiamat. Jadi setelah ini sejahtera manusia dalam Bitu Asinin, konon 7 tahun lebih, setelah itu datanglah periode Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Dajjal di mana posisinya? 4. Sekarang. Coba lihat prediksinya, analisisnya. Setelah habis bercerita mengenai 5 fase tersebut, tiba-tiba Rasulullah kemudian diam. Jadi setelah fase kelima, diam. Mananya apa? Umat Islam sudah tidak ada lagi. Tapi kehidupan masih ada. Tapi sudah seperti binatang. Ulama-ulama sudah dicabut nyawanya. Imam Mahdi sudah wafat duluan. Sehingga tidak ada lagi azan. Tidak ada lagi nama Allah disebut di situ. Manusia sudah seperti binatang. Dan keluarlah binatang yang bisa berbicara. Terus dan sampai matahari terbit dari barat. Itu namanya sunrise. Berarti menjelang kiamat. Nah sekarang zaman kita sekarang, zaman kita hidup sekarang ini zaman apa namanya? Dan diam tersebut bermaksud bahwa sejarah manusia sudah tamat. Tidak ada lagi, itu era kebinatangan menuju kiamat. Rasulullah pernah mengingatkan umatnya yang akan hidup pada fase keempat ini akan kedatangan satu fitnah. Kita ini sudah diberitahu jauh-jauh hari. Setelah ini saya sarankan banyak baca hadis akhir zaman supaya faham posisinya. Fitnah apa itu? Fitnah yang paling besar dalam sejarah kemajuan manusia. Siapa itu pelakunya? Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini sekarang. Mulai dari musik yang diciptakan sampai digalinya terowongan di bawah Masjidil Aqsa untuk menemukan Haikal Sulaiman. Ini mempersiapkan untuk datangnya sang raja yang bernama Dajjal. Mindset dibentuk. Coba lihat. Kita menyaksikan yang haram setiap hari di televisi. Bahkan setiap jam kita saksikan yang haram di televisi. Apakah orang-orang marah dengan yang ada di televisi? Tidak. Setiap orang sekarang sudah bisa menerima bahwa ini adalah sesuatu yang lazim. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya sudah nonton aja deh semua, memang udah begini mau gimana lagi. Ketika yang haram sudah disepakati. kalau ada orang mengatakan itu haram barangkali untuk orang sekarang, misalnya, nih ya, Anda nonton TV, kemudian melihat ada lagu dangdut, udzubillah gitu, kira-kira apa kata lingkungan? Gila nggak orang ini? Tapi sekarang orang sudah sepakat itu dianggap sebuah kebenaran. Agama juga disampaikan dengan cara yang sesat. Juga dianggap sebagai sebuah kelaziman. Dan sejujurnya kita juga terkontaminasi kalau bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya banyak-banyak baca doa setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setiap malam Jumat, kalau ingin dibebaskan satu minggu ini dari fitnah Dajjal, maka baca surah Al-Kahfi 10 ayat. Dan kalau mau mendapatkan cahaya dalam dua Jumat, maka sekarang gak cukup dengan yasinan, harus tambah Al-Kahfian. Budayakan lagi Al-Mulukan, Al-Waqi'ahan, harus ditambah, gak cukup dengan yasinan. Dajjal tidak akan datang dalam fase kelima karena fase kelima kekuasaan telah berada di pihak orang-orang yang beriman. Jadi enggak ada lagi di sini. Sudah kalah. Jadi sekarang berada di mana dia? Di zaman siapa? Kita. Sudah sadar? Terus kalau sudah ada sadar, apa yang harus kita lakukan? Mata satu di mana-mana. Kaf, fa, ro. Tinggal itu aja yang kita lihat. Sosok mata satu yang ada tulisan kafaro di kepalanya. Tapi pesawat tempur Israel yang bernama Kefir itu sudah dibuat. Pasukan elit angkatan udara Kefir itu sudah dibuat. Dan logonya pun kafaro. Kefir. Ini kafir ini. Pesawat buatan Israel khusus. Dajjal juga tidak akan muncul selepas fase kelima. Karena selepas itu sejarah kemajuan manusia sudah tamat. Lihat ini kodenya ini. Hanya fase keempat saja peluang untuk iblis mengumpulkan pengikutnya seramai mungkin yang akan diajak ke neraka. Zaman siapa itu? Jadi ini musim kampanye iblis yang paling jor-joran ini. Sekarang di mana kita hidup ini. Lalu siapa yang bakal selamat dari fitnah yang begini dahsyat? Jadi kalau ada pesan Rasul, hati-hati fitnah Dajjal, bacain dari agar kalian terbebas dari fitnah Dajjal, percaya deh. Terlalu banyak yang kita tidak tahu. Terlalu banyak yang kita tidak tahu. Maka beruntunglah orang-orang yang malam hari ini hadir. Semoga kita dilindungi dari fitnah Dajjal. Beruntunglah orang-orang yang malam hari ini hadir. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang lulus, insya Allah, dari fitnah Dajjal. Lalu bagaimana dengan keluarga kita ini? Anak-anak kita yang sudah teracuni sama Dajjal, gimana ini? Susah mengembalikannya kan? Yang haram dianggap halal, yang salah dianggap benar. Buku manusia dibaca, sekolah serius dikejar sampai keliling dunia hanya untuk membaca buku. Sementara buku Tuhannya sayang sekali. Jadi harus ikut tadabur, sabar. Minimal 23 tahun kelasnya. Siap. Dan yang kedua, enggak bisa sendiri-sendiri, harus berjamaah. Bergabung. Setelah ini kita harus selalu bergabung dalam sebuah komunitas. Komunitas yang selalu la ilaha Muhammadun. Kalau sudah enggak itu, tinggalkan saja. Enggak apa-apa sedikit. Enggak apa-apa kelihatan miskin. Enggak apa-apa kelihatan enggak up to date. Enggak apa-apa kelihatan ini. Yang penting kita selamat dari fitnah Dajjal. Yang penting bisa masuk surga. Sebelum turunnya Nabi Isa dan munculnya Imam Mahdi yang akan memindahkan kita ke fase kelima. Jadi insya Allah kita dan keluarga kita kalau dari sekarang menjaga diri, kita akan digabungkan ke pasukannya Al-Mahdi. Kita akan diajak untuk selalu mentauhidkan Allah bersama Isa alaihissalam. Seterusnya mengakhiri sejarah kemajuan manusia dan mengalahkan usaha iblis di peringkat terakhir zaman manusia. Jadi dalam hadis itu disebutkan akhir zaman ini tanda-tandanya hancurnya Irak. Setelah itu hancurnya Syam. Syam pun disebutkan titiknya itu ada di daerah Damsyik, Damaskus, Syria. Sudah jelas itu. Makanya bodoh orang yang mengatakan bahwa Israel akan menyerang Iran. Bodoh sekali. Itu tidak ada dalam sejarah hadis. Itu mitos. Bahwa Iran akan berperang melawan Amerika, itu juga mitos. Tidak akan. Siapa yang pernah prediksi bahwa setelah Baghdad kedua ini dihancurkan, bahwa Syria yang akan diserang? Hanya orang-orang yang baca hadis. Saya sempat bersumpah demi Allah, sejak awal-awal Irak itu diserang, lalu saya berceramah di masjid-masjid, walaupun dikatain orang gila gitu. Enggak didengerin, bodoh amat. Pokoknya kita sudah sampaikan. Yang diserang setelah itu Syam, tapi kita enggak tahu yang mana. Betul kan? Syria, bukan Iran. Setelah ini kita tidak tahu. Nanti, ini sekarang kalau menurut gereja, sudah gereja ini sudah Armageddon sekarang ini. Udah jam 12, mau tidur jam berapa? Sebetulnya gue yang mulai tidur ini. Emang gak bisa selesai semalam, 23 tahun belajarnya. Masa mau selesai semalam? Jadi, ini zaman nanti Romawi akan menyerang di Armageddon ini berperang. Sebelum Malham Al-Kubro, sebelum perang massal nanti teknologi di muka bumi akan hang. Itu akan berhenti betul, itu sudah disebutkan. Dan percaya atau tidak, sebagian orang-orang yang berpegang kepada kitab suci di Eropa, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu udah beli kuda-kuda tempur dari Arab. Karena nanti peperangan itu pakai pedang lagi. Man to man begitu. Dan pusat peperangan nanti di daerah Syam. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Makanya alhamdulillah saya sudah orientasi medan dulu. Setelah membaca hadis ini, saya harus lihat kondisi lapangan di Syam, seperti apa nanti terjadinya peperangan itu. Saya ingin menjalani hidup berdasarkan apa yang disebutkan dalam sunnah Nabi. Saya pernah bercanda dulu, Waduh, kalau peperangan nanti di lokasi di sana, gue nggak tahu medan gimana dong? Kita harus tahu medan ini. Jadi ketika saya berangkat ke Masjidil Aqsa pun bukan masalah visa atau bukan, dan tidak, ini akan terjadi medan tempur ini. Kita harus paham medan itu. Dan sebagian teman-teman yang paham hadis ini pun sejak berpikir sejak sekarang, karena nanti pada saat teknologi sudah hang, tidak ada lagi pesawat. Satu-satunya kita bisa berangkat dari Indonesia menuju lapangan Syam itu lewat laut mungkin. Kalau ingin berjuang, kalau tidak enggak tahu, di sini ada dajjalnya sendiri nanti. Tapi kaum pemenang enggak enak perang di kecil-kecilan, enggak seru. Iya, orang-orang hebat tuh kalau mau tempurnya langsung, yang gede-gede gitu loh. Kan hidup cuma sekali, betul enggak? Mati pun cuma sekali. Masa mati kayak daun-daun kering di hutan, enggak mau kan? Ustadz ini ngomongnya serem ah. Gitu. Kalau gitu gak usah gue terusin deh. Gimana, laki-laki siap? Siap. Saya gak yakin saya. Ini kita obrolan kelas tinggi ini. Ini saya ajak ngomong kelas tinggi karena memang udah peserta kiamku ini berarti orang-orang terpilih. Besar-besar amin, kawin aja belum. Oh, itu lain persoalan, gak ada hubungannya insya Allah. Karena saya tahu dia ingin bidadari yang di surga. Dan dia tidak terlalu tertarik dengan bidadari dunia. Begitukah? Harus diturunin dikit, takutnya ketinggian tiba-tiba cari bom di sini susah nanti. Baik, ini pembukaan materi. Isi materi kita lanjutkan bulan depan. Hari ini pembukaan aja dulu. Isi materinya bulan depan. Baik. Jadi kalau mau jadi pemenang, ini sebagian akhlak kaum pemenang. Ya, orang-orang hebat harus punya mental ini. Jadi boleh bergabung nanti dengan pasukan elit di akhir zaman. Jadi nanti ini peperangan begini nanti di Arza. Jadi Armageddon. Sekarang ini menurut gereja sekarang sudah Armageddon. Jadi perang antara Luciferian, penyembah setan dengan penyembah Tuhan, tapi di alam pemikiran ini sekarang. Jadi ada feminisme, sekularisme, liberalisme, neoliberalisme. Ini semua Luciferiannya. Berhadapan perang pikiran dengan orang-orang yang hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini peperangan katanya 7 kali lipat lebih besar daripada perang nuklir. Ini sekarang. Jadi sedikit orang yang tidak tersihir. Dan ini pembantaian pemikiran kemanusiaan. Jadi kalau Anda saya bawa ke alam ini, seakan-akan kita ini sedang tidak menapak di bumi kesannya. Tetapi memang itu yang terjadi sekarang. Ini penghancuran pemikiran, penghancuran akidah luar biasa. Ini sudah zaman Armageddon kalau menurut gereja. Film Armageddon tentang apa? Enggak ada hubungannya itu sama doktrin itu. Dan begitulah orang disimpangkan, dialihkan oleh si Yahudi tentang Armageddon. Yang Anda ketahui tentang Armageddon berdasarkan film itu salah. Itu. Enggak begitu Armageddon. Oke, nanti buka di YouTube lagi, ketik Armageddon itu bagaimana. Ini sudah perang pemikiran. Nah setelah itu, akan terjadi yang namanya Malham al-Kubra. Perang fisik, dan itu nanti kawasan di Syam, mulai dari Syria sampai ke wilayah Palestina. Di situ medan pertempurannya. Dan pasukan elit nanti itu akan muncul dari Madinah. Atau orang-orang yang bergabung dengan pasukan elit Madinah. Ini pasukan paling berbahaya di muka bumi. Siapa mereka? Wallahu a'lam bissawab. Tapi untuk membentengi diri, satu supaya kita menang dari fitnah Dajjal dan selamat menghadapi kekuatan-kekuatan di muka bumi ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kalau ingin jadi pemenang, akhlak yang pertama harus memurnikan tauhid. Itu ikhlas, itu maksudnya memurnikan tauhid selalu Allah, la ilaha illallah. Jadi bukan uang, bukan karir, bukan dunia yang dikejar. Kalau di pekerjaan itu sudah tidak ada Allah, di kegiatan itu sudah tidak ada lillahi ta'ala, dan di pekerjaan itu kita tidak bisa menegakkan la ilaha illallah, jauhilah. Harus seperti itu. Pokoknya kita betul-betul harus la ilaha illallah terus dalam hidup ini. Kalau di pekerjaan itu tidak bisa mengikuti Rasulullah, berapapun gajinya tinggalin saja. Kalau di pekerjaan itu kita tidak bisa menegakkan agama Allah, jauhi saja. Kalau tidak, lewat Anda. Habiskan umur untuk yang sia-sia. Maaf, doktrinnya agak keras malam hari ini. Tapi saya berharap orang-orang di sini semua jadi pemenang. Saya sendiri juga belum tentu selamat, tapi saya berusahalah membentuk situasi begini. Ya, kalaupun nanti mati gara-gara begini nih, saking capeknya. Bahkan saya cerita sama teman-teman, orang kayak gue nantinya matinya kayaknya pendarahan di otak deh. Siapa yang bisa menghindari? Tapi kematian paling indah adalah ketika mati di jalan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Gak enak juga lama-lama di dunia. Kecuali hidup untuk amal soleh, tegakkan la ilaha illallah. Ku tidak ingin hidup 1000 tahun lagi. Mau? Enggak. Ini mau berapa lama? Dan umat Muhammad gak ada yang gak banyak sampai 100 tahun. Enggak. Jadi orang yang ingat mati justru orang cerdas. Orang yang ingat mati itu orang cerdas. Saya kasih materi berat karena peserta kiamku orang-orang yang sudah siap iman insya Allah. Ini kalau di saya kasih kelas siang banyak yang stres materi ini. Tapi dosisnya cukup lah malam ini ya. Jangan-jangan nanti gak bisa tidur. Ketakutan aja bawaannya. Ada yang stres gak? Enggak kan? Jangan-jangan ada 1-2 gitu kan, tiba-tiba gak bisa tidur. Gara-gara dengar cerita Ustadz gimana gue gitu. Takut mati, takut neraka. Itu bagus kalau udah sampai ke situ. Jadi apa syaratnya kalau mau jadi orang menang? Memurnikan tauhid karena Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Jangan khawatir. Kita enggak akan kalah. Ustaz, bagaimana cara melindungi diri dari dajjal? Kan sudah dikasih tahu sama Nabi. Kamis malam udah suruh ngafal, enggak hafal. Biar aja, yang penting gue udah kasih tahu. Ya Allah, mereka-mereka yang kamu ngafal juga malam hari ini, ya Allah, gue enggak tahu lagi. Allahumma syahad. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari kiamat. Khawan kafur. Udah berkhianat, mengingkari hari kiamat, sudah. Lewat hidup itu. Makanya kalau mau selamat begini, tingkatkan selalu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang mana yang dimaksud Ustaz? Jangan berkhianat pada Allah dan Rasul-Nya. Ikuti apa kata Allah dan pada Rasul-Nya. Dan yang kedua, apa maksudnya di sini? Jangan kufur terhadap akan adanya hari akhir. Sungguh sebetulnya materi pada malam hari ini saya arahkan betul agar kalian dan kita semua mantap ini. Agar kita semua mantap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak juga orang-orang muda yang atas di atas kepala 6 di sini masyaallah. Itu pemuda-pemuda masa lalu yang masih hidup sampai kini. Dan jiwanya lebih muda dari anak-anak muda sekarang. Ya, kalian harus bangga dengan ibu-ibu yang ada di sini. Bapak-bapak yang ada di sini. Ya, itu contoh-contoh teladan bagi kalian semua. Harusnya kau dan nenek-nenek kayak begitu. Kasurnya harus empuk. Karena tulangnya gak boleh koslet dikit gitu. Tapi mereka mau duduk seperti ini, Allahu Akbar. Semoga Allah berkahi usianya. Jadi kalau mau selamat, jadilah orang-orang yang menolong agama Allah. Insya Allah selamat. Saya bergabung menjadi pejuang agama Allah. Saya lagi butuh banyak pejuang nih. Ada yang mau bergabung? Serius nih, lagi butuh banyak pejuang di jalan agama Allah untuk membela agama Allah. Siap berjuang? Tinggal dikasih tugas ya. Ya pokoknya insya Allah kalau yang mau bergabung ya di beberapa unit-unit yang kita mau kembangkan, ayo kita bersama-sama untuk Islam saja. Siap? Malam ini siap, gak kelihatan, tahun depan lagi baru kelihatan nanti. Habis sibuk sama dunia terus nanti. Kita akan tertipu. Jangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berkhianat pada perjuangan Islam. Dan jangan cari kecuali untuk kebahagiaan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takaffalallahu liman jahada fi sabili. La yukhrijuhu min baitihi illa jihadun fi sabili. Wa tasdiqu kalimatihi bi ayyudkhilahul jannah aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a manala min ajrin aw ghanimatin." Rahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa yang berjihad di jalannya, tidaklah ia keluar dari rumahnya kecuali berjihad di jalannya dan membenarkan kalimatnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke tempat di mana ia keluar beserta apa yang ia dapat berupa pahala dan harta rampasan. Pasti menang. Bagaimana para sahabat? Lihat. Dialah Amr bin Aqyas. Pada zaman jahiliyah, ia memiliki harta riba. Dan ia enggan untuk menerimanya sampai ia mengambilnya. Tibalah saatnya perang Uhud. Ia berkata, "Mana keumpamanku?" Mereka menjawab, "Di Uhud." Maka ia pun memakai perlengkapan perang. Orang yang berpenghasilan riba ini berpakaian perang. Dan menyusul kaum muslimin. Artinya dia tobat sudah. Dia tinggalkan masa lalunya. Ketika kaum muslim melihatnya, mereka berkata, "Pergi dari kami, wahai pemakan riba." Ia pun menjawab, "Aku telah beriman." Maka ia pun memerangi musuh Allah sehingga ia terluka. Datanglah Sa'ad bin Mu'adz dan berkata, "Apakah kamu berperang untuk menjaga kaummu, kaum pamanmu, atau atas dasar marah karena Allah dan Rasulnya?" Ia menjawab, "Aku berperang atas dasar marah karena Allah dan Rasulnya." Mati dan masuk surga. Di dalam Islam, pelaku riba itu wajib diperangi dan boleh dibunuh sebetulnya. Itu masuk kategori. Ini maaf, saya bicara di kelas ini. Ya, jangan tersinggung dengan ucapan saya. Di dalam fikih ada namanya hirabah. Alladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya adalah para pelaku riba. Sehingga mereka tidak boleh ikut bertempur di medan jihad sebab ini suci dan harta mereka haram. Tapi bagi orang sekarang itu kan sesuatu yang normal kan? Coba silakan buka buku fikih bab hirabah. Nah maksud saya, mulai menjalani hidup di jalan Allah dan berhijrah setotal-totalnya. Periksa makanannya halal atau haram. Periksa gajinya halal atau, walau kita agak berat, kerja di perusahaan BUMN, tapi kan penghasilannya dari IPO-nya juga. Dari penghasilan di bursa efek yang juga haram itu. Makanya harus banyak sedekah, harus banyak tobat. Ini kalau zuhud-zuhudnya kurang, kita makan barang haram tiap hari. renungan. Ada panjang di sini. Nanti kalau dibahas satu-satu jadi panjang. Nanti ada babnya di training khusus. Jadi yang sudah masuk, mau masuk betul-betul berjuang di jalan Allah, nanti kita dalamin lagi. Hari ini kulit-kulitnya aja dulu. Kulitnya sudah nyeremin, gimana isinya? Bagaimana caranya supaya menang? Mengikuti sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana caranya kalau ingin mendapatkan cintanya Allah? Ikuti Rasul. Kemarin di kelas Kamis pagi saya jelaskan. Apa buktinya bahwa, lihat nih, saya ingin telepon ke Anda, ingin kirim data ke Anda, tapi enggak terkoneksi. Bisa sampai enggak datanya? Begitu pula hati yang tidak beriman kepada Allah. Itu enggak connect. Doanya pun enggak berasa. Kalau ingin dapat cintanya Allah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kata-kata yang paling dicintai Allah adalah Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi ini adalah sebetulnya zikirnya para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Subhanallah wa bihamdi. Jadi kalau ingin menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah, contoh Rasulullah SAW, dan perkataan yang paling Allah sukai adalah Subhanallah wa bihamdi. Nah, kalau sudah connect itu baru doa-doa itu bisa sampai. Pertolongan dari Allah kemudian datang kepada kita. Setelah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi, Ustaz, saya mau tahu dong bagaimana caranya sebetulnya saya ini sebetulnya sudah terkoneksi sama Allah atau belum? Kalau di handphone kan jelas. Seluler logonya apa, kodenya begini. Ke Wi-Fi simbolnya begini. Kalau hati saya sedang terkoneksi sama Allah, apa indikasinya? Dan berapa bar kuatnya bisa enggak saya tebak? Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri Anda sudah terkoneksi dengan Allah atau tidak? Jadi Pak Yan tadi menawarkan saya sebuah telepon Android. Jadi nanti saya tinggal ceramah sendirian aja pakai handphone gitu. Bisa dirilai di salingsafa.com dimanapun saya berada. Jadi misalnya gitu ya, saya tiba-tiba jatuh di hutan. Kalau selama tersambung, terkoneksi dengan internet masih bisa gitu. Selama terkoneksi. Tapi kan koneksinya kuat atau tidak kuat. Sekarang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di BI saya katakan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan baikkan hubunganmu pada sesamamu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupanmu. Nah, sekarang bagaimana kita tahu hubungan kita sedang terhubung dengan Allah atau tidak? Ciri-cirinya adalah jika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah getaran cinta, getaran harap, getaran pasrah, getaran takut. Kalau salah satu aktif berarti sudah connect, tapi masih satu bar. Jadi sinyalnya masih cinta aja. Orang cinta aja biasanya masih agak error kalau belum takut pada Allah. Kayak orang Indonesia, sangat cinta sama Allah, tapi gak takut, makanya korupsi dan makan haram. Itu akan semakin kuat kalau terkoneksi lagi tawakalnya kepada Allah. Apalagi harapnya. Jadi kalau cinta, takut, harap, pasrah itu ada, berarti sinyalnya kencang itu. Berarti hubungan kita, koneksi kita ke Allah tuh sangat kencang. Tetapi mau pakai wifi lagi gak supaya tambah kencang lagi? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa la rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang yang sudah terkoneksi dengan wifi-nya,